Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, ibarallah. Ujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beberapa hari belakangan ini kerajaan Arab Saudi, khususnya Jazirah Arabiyah umumnya, hamparan-hamparan luas gurun Sahara mereka, bukit-bukit bebatuan dan gunung-gunung mereka secara tiba-tiba sekarang sudah mulai menghijau. Sahabat-sahabat kami yang tinggal di sana dalam waktu lebih 20 tahunan mereka bersaksi, belum pernah mereka menyaksikan pemandangan seperti ini. Bukit-bukit batu sekarang mulai ditumbuhi rumput. Padang-padang pasir mulai ditumbuhi oleh rumput. Sungai-sungai yang ada di Mekah, Madinah, Jeddah, Taif dan lain-lainnya semuanya sudah pada mengalir. Maka ini adalah isyarat yang terang bagi kita, menguatkan apa yang sudah kita bahas. Kita sedang berada di posisi hadis Nabi. Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arabiyah kembali menghijau. Jazirah Arabiyah kembali menghijau, sungai-sungainya mengalirkan air. Alhamdulillah hari ini hal itu sudah kita saksikan di sana. Tapi hujan-hujan lebat hari ini di Arab Saudi sudah berubah menjadi petaka. Setiap kali hujan lebat mesti ada banjir. Setiap kali hujan lebat mesti ada banjir. Kalau dulu hujan terjadi, orang langsung keluar berlomba-lomba meninggalkan kamarnya, meninggalkan rumahnya dan membasahkan dirinya di bawah guyuran hujan. Dulu orang berlomba-lomba mengejar di mana ada hujan dan mendapatkan barokah dari hujan yang turun. Sekarang udah kayak kita di Indonesia, hujan orang langsung lari. Berbeda habis dengan suasana dibandingkan 10 tahun yang silam. Sekarang ini memang sudah Allah kasih lihat kepada kita bahwa menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, Allah akan tahan hujan dari langit. Berarti sebelum Dajjal keluar, sebelum 3 tahun Dajjal keluar, air hujan yang sudah akrab turun di Jazirah Arabiyah kembali Allah tahan. Dan itu terasa sekali oleh orang. Tumbuh-tumbuhan yang hidup, buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman yang hidup, hewan-hewan ternak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali merana, sengsara, mati sehingga orang-orang menjadi kelaparan. Nah sekarang hujan di mana-mana, ini ber-ber-ber, Desember, Januari, Februari, Maret akan banyak menimbulkan bencana-bencana khususnya di Timur Tengah. Ya kalau kita sudah akrab dengan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa minggu lagi, 3 minggu lagi paling lama, kita meninggalkan tahun Masehi 2018. Kita masuk 2019. 2019 masih 14.40. Masih 14.40 sampai bulan Agustus. Lalu kita masuk 14.41. Nah, 2019 menurut para pakar dan ahli bumi kita, ahli alam kita, star musim kemarau serentak, kemarau ekstrim seluruh dunia. Seluruh dunia akan mengalami kekeringan ekstrim. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai tahun berapa? Sampai tahun 2022. Ada 3 tahun. Persis seperti hadis Nabi, menjelang Dajjal muncul, ada tiga kemarau ekstrim yang akan melanda bumi. Seluruh dunia akan sengsara dengan kemarau ekstrim ini. Startnya 2019 besok. Apakah ini bersama dengan kemunculan Dajjal? Jawaban kita Allahu a'lam. Hanya saja tanda-tanda yang lain dari hadis sahih Muslim sudah terjadi 100% di Syam. Sudah susutnya Danau Tiberias dan tinggal air sedikit lagi, kemudian tidak lagi berbuah kebun kurma di Baisan dan tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun di mata air Zughal. Tiga-tiganya sudah terjadi bersamaan. Apabila itu sudah terjadi, kata Rasulullah, Dajjal sudah lepas dan bebas daripada rantai-rantai membelenggunya. Kemunculannya ke permukaan ditandai dengan tiga kemarau, tiga tahun kemarau. Dan para pakar dan ahli bumi kita mengatakan 2019 tahun depan, tidak tahu startnya mulai bulan berapa, sampai 2022 adalah kemarau ekstrim yang akan menyebabkan banyak manusia putus asa hidup di muka bumi. Banyak kekeringan, kekurangan pakan, lalu orang menjadi brutal. Orang akan berebutan makanan dengan cara apapun, sampai ke tingkat tetangga rela membunuh tetangganya sendiri demi sepotong roti karena lapar. Ini akan terjadi Bapak Ibu, karena ada hadis yang sahih dari Rasulullah menunjukkan itu. Kalau demikian, saran saya kepada Bapak Ibu semua adalah K3AZ. Saya tidak punya saran yang lain. K3AZ. Persiapkan atau segeralah membuat komunitas kampung kurma akhir zaman di tempat yang sudah kita putuskan. Tempat itu untuk di Payakumbuh insyaallah sebenarnya memenuhi syarat, tapi yang tidak memenuhi syarat adalah jangan di kota. Siapkan tempatnya di daerah perbukitan, jauh dari kota. Kalau secara lengkap syaratnya tidak dekat laut, arus tinggi dari laut, mesti jauh dari kota-kota atau kota besar apalagi, kemudian di daerah perbukitan punya sumber mata air sendiri dan mata air itu besar, dapat menampung bisa sekian ribu orang untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di sana. Nah sebenarnya kabupaten 50 kota Payakumbuh termasuk di antara yang memenuhi syarat, jauh dari laut, tinggi dari laut, kemudian ada lagi jauh dari gunung berapi. Jadi posisi yang arah-arah ke bukit tinggi, arah dekat-dekat bukit tinggi, saya tidak rekomendasikan. Ya, Allahu a'lam, Bapak Ibu yang kami muliakan, hanya petunjuk Rasulullah yang kita ikuti. Sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah yang membawa lari ke bukit-bukit agamanya dan hartanya. Dia bawa lari agamanya, dia bawa lari hartanya. Maksud bawa larinya apa? Dajjal akan masuk ke kota-kota. Orang-orang kota akan banyak yang kafir kepada Allah dan sujud menyembah Dajjal. Maka ketika kekacauan dan huru-hara itu resmi terjadi, saatnya kita sudah tidak tinggal lagi di kota. Kalau sekarang masih, kita masih terus tinggal di kota. Aktivitas kita normal lah dibuat di kota. Lakukan semuanya di kota. Tapi apabila sudah resmi, petunjuk resminya dari Maustad. Petunjuk resminya kata Rasulullah, apabila di atas langit kalian sudah melihat bintang berekor berkeliling, mengelilingi bumi kalian selama 3 hari sampai 7 hari. Antara 3 sampai 7. Kalau sudah terjadi itu, tinggalkan kota-kota cepat. Tinggalkan kota-kota. Dan tempat di mana kita menuju harusnya sudah dipersiapkan. Mestinya mempersiapkan itu dari sekarang. Dan sekarang mempersiapkannya. Buat tempat tinggal kita di situ. Walaupun kita belum huni. Siapa yang menghuni Ustaz? Jadi rumah hantunya? Tidak. Tempat-tempat yang sudah disiapkan tempat tinggal itu persembahkan kepada pesantren untuk bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Rumah-rumah hunian santri, guru-guru. Nanti kalau masa-masa digambarkan sudah terjadi, santri-santri itu pulang ke orang tuanya masing-masing, sementara kita sudah bisa merapat ke tempat yang sudah kita siapkan. Solusinya cuma itu, K3AZ. Di tempat itu sekali lagi harus ada sumber mata air. Dan di tempat itu kita tanami tanam-tanaman yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Kurma atau makanan-makanan yang lain seperti ubi, jagung, apa segala macamnya. Ya, lalu Bapak Ibu yang kami muliakan, dipersiapkan juga ternak. Karena kata Rasulullah, harta terbaik yang dilarikan orang beriman di akhir zaman adalah kambing, domba-domba, ya, domba-domba dan ternak-ternak yang dibawa ke bukit-bukit, kata Rasulullah SAW. Maka dengan ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, K3AZ sekali lagi adalah solusi kita untuk menghadapi hari-hari gersang, hari-hari berat, hari-hari yang penuh dengan perasaan air mata ke depan. Apa solusinya? K3AZ, komunitas kampung kurma akhir zaman, kampung kurma akhir zaman. Di sana dilepaskan hewan ternak kita, kurma-kurma kita, dipagari, orang-orang beriman tinggal di sana dan menjaga iman, saling meningkatkan ketakwaan dan ketaatan sampai kita berhasil melewati masa-masa sulit muka bumi. Habis itu turunlah balik, tinggalkanlah lokasi itu, tinggallah balik di rumah-rumah kita. Menurut hitung-hitungan saya, dan Allah yang Maha tahu, hitung-hitungan saya 5-7 tahun masa-masa sulit itu. 5-7 tahun. Kalau kita bertahan tinggal di kota, resikonya kita dibunuh oleh tetangga sendiri. Kita akan masuk dalam kepungan, kekacauan yang tidak bisa kita lari darinya. Atau Dajjal datang, kita menjadi murtad. Atau kita dipaksa, ditangkap oleh bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, lalu diseret untuk berjumpa dengan Dajjal. Dan kita pun akhirnya mati di tangan pasukan Dajjal. Jadi cara yang paling benar sekali lagi adalah K3AZ. Dan tahun kita menurut gambaran sudah di depan mata. Setan saja membuat kita masih lalai berpikir-pikir panjang. Setan saja membuat kita masih lalai dan berpikir-pikir panjang. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang kedua. Yang kedua, jadi perkembangan berita tentang akhir zaman ini perlu selalu saya sampaikan agar Bapak Ibu ya mudah-mudahan tidak hanya sebatas mendengar tapi langsung merealisasikan. Langsung merealisasikan. Ustaz, kalau kami lari ke daerah Taram bisa enggak Ustaz? Kami persiapkan lokasi itu. Daerah Taram ada sumber mata-mata airnya enggak? Bukan sungai ya. Kalau sungai itu akan kering tuh. Tapi sumber-sumber mata air yang memang langsung dari bumi. Kalau ada dan tempatnya memang terhitung jauh, kira-kira di atas 10 km lah dari kota, bisa. Dan syaratnya tempat itu dipersiapkan dari sekarang, Pak. Dipersiapkan dari sekarang. Baik tanam-tanamannya, hewan ternaknya, bisa. Bawa orang-orang beriman bergabung di sana, walaupun hanya 20-50 kakak, enggak apa-apalah. Tapi makin banyak, insya Allah makin bagus. Baik, ibarullah yang kami muliakan. Yang ketiga. Ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan jenis komunitas di akhir zaman. Nabi mengatakan umatku terpecah nanti di akhir zaman menjadi 73 golongan. Satu cuma yang selamat masuk ke surga. Yang lain celaka masuk neraka. Sahabat-sahabat pun bertanya, yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang selamat adalah orang yang istiqomah di atas apa yang aku dan sahabatku hari ini berada di atasnya. Rasul dan para sahabat berada di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun di akhir zaman, istiqomah dia, fanatik dia, pegang erat ia dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti aku dan para sahabatku hari ini, kata Rasulullah, dialah yang satu kelompok itu. Nama enggak penting. Kalau dikatakan oleh ulama-ulama kita dengan sebutan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana Pak Ustaz? Karena seluruh kelompok mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan Bapak Ibu, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada firqah. Ada ta'ifah. Ta'ifah ini. Kalau saya bahasakan, firqatun najiyah. Umatku akan terpecah di akhir zaman menjadi 73 golongan. 72 celaka masuk neraka, satu yang selamat masuk surga. Satu yang masuk surga itu dinamakan oleh para ulama-ulama kita dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kata Rasulullah ada ta'ifah. Seluruh ta'ifah itu masuk surga dan mereka saudara kita. Kalau boleh saya sebutkan namanya di Indonesia yang bisa saya ingat ini Nahdlatul Ulama, itu termasuk firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat, tapi itu ta'ifah. Muhammadiyah termasuk Taifah dalam Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Ya, Nahdlatul Ulama. Nah, Muhammadiyah, Persis, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah. Kalau yang bertugas di bidang amar ma'ruf nahi anil munkar, nah inilah dia HTI, FPI, MMI yang kayak gini ini bertugasnya di amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini Ahlus Sunnah Jamaah seluruhnya, kelompok yang selamat, kelompok yang akan dijamin masuk surga insyaallah. Kalau bergerak di bidang keilmuan, yang bergerak di bidang keilmuan, fokusnya di bidang keilmuan, akhirnya dia para ulama, ahlul hadis, majelis ulama Indonesia, termasuk dengan kelompok salafi. Salafi termasuk, masuk ya, Al-Hashimi yang berpusat di Bogor, termasuk. Ini adalah komunitas yang berciri khaskan keulamaan. Kemudian kalau bergerak di bidang dakwah, siapa yang termasuk, dan ini sangat kuat seluruh dunia, Jama'atut Tabligh. Ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak, kalau kata orang, jamaah kompor, bawa kompor kemana-mana ya. Kemudian bergerak dari musajid ke musajid, main bimba orang musajid. Ini termasuk Firqatun Najiyah, satu kelompok yang selamat, Taifah. Itu namanya Taifah itu. Nah, Taifah-Taifah ini siapa lagi ya? Coba bantu saya, ingatkan saya, siapa lagi yang belum saya sebutkan di Indonesia? Ustaz, Islam Nusantara masuk tidak? No. Ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama pejuang, ulama-ulama istiqomah, kiai-kiai, habib-habib, seluruhnya sepakat menolak Islam Nusantara adalah bentuk ganti rupa, bentuk ganti baju daripada Islam sepilis yang sudah ditolak. Ganti baju menjadi Islam Nusantara. Nah, sekarang dagangan Islam Nusantara sudah mulai basi, Pak. Orang sudah mulai menolak. Maka dia mulai ganti baju dengan sebutan Islam milenial. Ini namanya sekarang Islam milenial. Apapun namanya, mudah terendus, Pak. Baunya busuk. Asal sudah mengejek-ejek Arab, mengejek-ejek Islam, ya, sudah banyak menghina-hina Al-Quran dan Sunnah, jelas itu adalah Islam dari perubahan nama kepada perubahan nama, pergantian baju kepada pergantian baju. Ini tidak termasuk. Tayyib ibarallah, amma Allah yang kami muliakan. Jadi seluruhnya itu adalah masuk dalam firqatun najiyah. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Nah, persaudaraan ini nampak, Pak, di 212. Alhamdulillah. Sangat nampak. Masing-masing orang bawa bendera, Pak. Ada yang bawa bendera HTI, ada yang bawa bendera MMI, ada yang bawa bendera yang enggak punya bendera itu, yang belum nampak oleh saya dan belum pernah membawa bendera itu adalah Jamaah Tabligh Salafi. Ini belum pernah bawa punya bendera sendiri, mereka belum punya. Hidayatullah, ini juga saya belum pernah melihat mereka punya bendera sendiri. Tapi mereka termasuk di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Ketika kita bersama-sama membela Islam, melupakan perbedaan bendera, melupakan perbedaan organisasi dan kelompok, dijamin oleh Rasulullah, kemenangan adalah ketika kamu merapat antar satu dengan yang lain. Siapa yang bisa berdiri sebentar? Mau berdiri sebentar? Sebentar, berdiri. Coba berdiri sebentar. Ah, coba lihat. Ini namanya siapa? Falepi. Falepi. Sudah kuliah? Baru tamat SMA. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan kuliah di tempat yang baik ya. Nah, coba lihat. Ini Falepi. Falepi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maaf, ini namanya apa? Tangan. Tangan siapa punya? Tangan Falepi. Oke ya. Tangan. Kemudian, maaf, ini apa namanya nih? Hah? Ini apa namanya? Leher. Leher siapa? Leher Falepi, ya. Tempatnya beda enggak dengan tangan? Beda. Oke. Okay. Ini apa namanya dari Falepi? Punya siapa? Dada apa namanya? Dada si Falepi. Ya kan? Ini perut berdekatan tapi namanya udah beda. Padahal saling nempel. Ya kan? Oke. Okay. Maaf ya. di yang ini apa namanya? Paha. Ini lutut, ini betis, ini tulang kering, ini kaki dan sampai telapak kaki. Ini namanya kepala. Maaf, di wajah saja, di wajah. Ini apa namanya? Dagu siapa? Ada fungsinya enggak ini? Ada fungsi enggak dagu? Kalau enggak ada dagu, alangkah jeleknya. Dan ada bibir, bibir Falepi. Ada hidung, ada dua bola mata, ada alis, ada kening. Di dalamnya ada otak. Otak itu adalah dibungkus oleh tulang. Tulang nampak tidak? Tulang nampak tidak? Tapi Falepi punya tulang tidak? Kalau dikuliti dagingnya, nih, tulangnya dikeluarkan. Tulang siapa namanya? Tulang siapa? Ku tulang Falepi gua. Kan begitu? Baik. Kenapa namanya beda-beda padahal satu badan? Kenapa namanya beda-beda padahal satu badan? Tolong dijawab Bapak Ibu. Satu badan ini kata Rasulullah seperti saudara. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu anggota tubuh. Namanya beda-beda. Yang ini namanya Muhammadiyah. Paham? Ini Muhammadiyah. Ibaratnya begitu. Muhammadiyah. Kemudian yang ini leher ibaratnya adalah Hizbut Tahrir. Ya. Kepala ibaratnya adalah Nahdlatul Ulama. Mata ibaratnya adalah Salafi. Mulut ibaratnya diibaratkan semua ya. Kaki ibarat mulut ibaratnya adalah jamaah tabligh. Kaki ibaratnya adalah FPI. Wah, kan begitu. Pokoknya nama beda-beda, fungsi juga beda-beda. Ini tangan untuk berjalan atau untuk ngapain? Untuk, dan tangan ini ada dua. Mana tangan kanan? Ini tangan kanan. Buat ngapain tangan kanan? Yang baik-baik. Semua yang baik-baik tangan kanan yang kerja. Apakah tangan kanan tidak butuh dengan tangan kiri? Mana tangan kiri? Pernah tersinggung enggak tangan kiri karena tugasnya yang jelek-jelek? Enggak pernah tersinggung. Kerjasama, kompak. Dan ketika tangan kiri mau ngerjakan pekerjaan tangan kanan, malah dilarang oleh pencipta Falepi. Jadi tangan kiri ini enggak pernah keberatan melakukan apapun. Walaupun bidang masih bersih, enggak masalah. Oke, tangan kanan, tangan kiri punya fungsi berbeda-beda. Nama beda-beda masing-masing. Tapi satu tubuh, tolong hayati itu semua. Dan fungsinya beda-beda. Yang kaki kerjanya jalan, menopang badan. Kemana diinstruksikan oleh akal dan hati, kesitulah kaki bergerak. Kaki bisa berlari. Dan mesin yang paling canggih di alam semesta ini adalah kaki ini. Dia bisa bergerak kapanpun. Tanpa ada... Coba, terima kasih banyak Falepi. Terima kasih, jazakallah khair. Coba lihat, mobil paling mahal di dunia sekarang katanya Rolls Royce yang harganya di atas 10 miliar CO2. Bapak Ibu, mobil itu masih punya rem, masih punya ketergantungan dengan bahan bakar, masih punya pedal, kopling, masih punya lampu, masih punya untuk ngegas itu apa namanya? Ya, pedal gas masih punya itu semua, ya. Semua yang ada pada mobil itu masih perlu digerakkan lagi. Dan jarak tempuhnya terbatas. Tidak bisa di jalan lumpur, tidak bisa di jalan yang berpasir, ada tidak bisa. Sementara kaki itu bergerak, masya Allah, mau hujan lebat, mau lumpur, mau apa saja, yang kaki tetap akan bisa diajak bergerak. Dan kaki ini bisa mendaki bukit di jalan terjal, mobil mana bisa? Super canggih yang Allah ciptakan ini. Dan itu fungsi kaki, fungsi yang tempat yang paling jelek menurut kita, tempat keluarnya kotoran. Walaupun namanya kayak gitu, maaf ya namanya, anus, kan begitu kan? Anus. Beda-beda tipis dengan inus. Islam Nusantara. Lah Bapak Ibu, coba lihat, walaupun begitu tidak pernah keberatan. si Nus-Nus tadi. Enggak pernah keberatan. Dia mau, walaupun dia tersembunyi, tapi dia bagian yang paling strategis sebenarnya. Enggak ada itu, entah ba'ala nasib Allah. Mati yul. Masing-masing punya peranan besar. Nah, kaum muslimin, tolong di akhir zaman ini, menuju kemenangan, merapatlah. Tangan merapatlah ke badan. Kepala merapatlah ke badan. Kaki merapatlah ke badan. Dan di badan pun, ibaratnya transformer yang terpisah-pisah, kemudian disuruh menyatu. Lalu menjadi sebuah kesatuan. Merapatlah untuk memenangkan setiap langkah-langkah menuju kemenangan di masa depan. Merapatlah. Udah enggak zamannya lagi kita mengatakan den tangan, den nampaknya baca su. Kalau nak do den, nak bisa mengamangkan kalian do. Kalian wahai obadan. Kecik kaki, den nampaknya baca su. Kalau nak do den, nak bisa kamar-kamar kalian do. Nang kecik mata, kalau nak do den, memang kalian bisa pergi kamar. Memang bisa kalian bisa mencari apa? Sudah tidak zamannya, Pak. Cipu kaluan cik mata, kau ada gelinjal jalan. Bisanya mengerajau dekat-dekat jauh banyak tak? Tidak bisa. Kaki saja dikarek kaki kau. Memang bisa kaki kau. Kemangan kaki. Cik malangkanya menyipaknya misalnya. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tolong, di akhir zaman ini, apa saja nama kelompok yang ada di Indonesia adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, merapatlah antar satu dengan yang lain. Merapatlah antar satu dengan yang lain. Di sini ada FPI enggak di Pekumbu? Ada FPI. Bagaimana penerimaan kita selama ini dengan FPI? Bisa diterima tidak? Bisa diterima. Takut enggak kita dengan FPI? Saya berani mengatakan siapa yang hari ini benci dengan FPI, takut dengan FPI, tidak suka dengan FPI, dengan resmi saya katakan dia tersatu di antara dua. Satu, dia jahil tentang Islam. Yang kedua, dia munafik. Orang yang benci dengan munafik hanya orang benci dengan FPI hanyalah orang munafik. Ini agar saya jelaskan Bapak Ibu. Di sini ada NU tidak? NU ada. NU kalau di kita disebutkan dengan tarekat atau apa namanya, ada kan? Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah kami muliakan, NU ini benar atau sesat? Benar atau sesat? Siapa yang bilang sesat? NU adalah bahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Yang membenci NU cuma dua pula. Satu, ya NU itu ada dua ustaz. NU yang main ustaz makasih kok. NU garis lurus dan NU struktural. Kan ada NU garis lurus, NU struktural. Yang mana ustaz maksud? Yang NU garis lurus meliputi pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, habib-habib. Ini jumlahnya besar. Sementara NU struktural dipimpin oleh Said Akhil Sirat. Itu macam-macam misalnya keluar kalimatnya itu, Pak. Ah, yang itu tindak. Tapi yang lain-lain itu masya Allah. Termasuk Habib Rizik Syihab, termasuk NU. Ya. Habib Bahar bin Smith termasuk NU. Bahkan Ustaz Abdul Somad termasuk NU. Ya. Ini mereka-mereka termasuk. Apakah mereka sesat? Si awak berani menunjukkan sesat-sesat mereka. Insya Allah mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul Jannah insya Allah. Ahli surga. Jamaah Tabligh, kita kenal dengan Jamaah Tabligh tidak? Kenal. Kita benci dengan Jamaah Tabligh atau menerima Jamaah Tabligh? Demi Allah, ustaz yang selama ini cukup keras, Pak, yang selama ini sangat disegani dan dihormati di kalangan salafi, namanya Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah yang muncul di mana-mana, acara-acaranya sangat padat di mana-mana, beliau pun mengatakan kita tidak akan mampu mengimbangi Jamaah Tabligh dalam hal dakwah. Mereka mampu mendatangi tempat-tempat yang paling menjijikkan untuk menyelamatkan mereka dari gelimangan maksiat. Orang-orang bertatuan sudah banyak diajak taubat oleh mereka. Orang-orang yang akan pernah bisa disentuh oleh kita para da'i-da'i biasa, oleh para ulama-ulama, mereka mampu. Maka membenci Jamaah Tabligh satu di antara dua. Kalau dia bukan orang yang awam dan jahil tentang Islam, atau dia orang munafik. Jamaah Tabligh termasuk di antara kelompok di akhir zaman yang akan banyak mendukung bagi wujudnya kepemimpinan Islam seluruh dunia. Maka seharusnya kita menyambut mereka, mencintai mereka, menerima mereka, dan bekerja sama dengan mereka. Seperti kita bekerja sama dengan Muhammadiyah, seperti kita bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, seperti kita bekerja sama dengan Persis, seperti kita bekerja sama dengan Wahda Islamiyah, seperti kita bekerja sama dengan Al-Hashimi, seperti kita bekerja sama dengan MUI, seperti kita bekerja sama dengan FPI, kita bekerja sama dengan HTI, dan lain-lainnya. Masya Allah. Begitu Pak, indah Islam itu. Langsung terasa kita kuat. Betul? Langsung terasa kita kuat. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, sudah tidak zamannya lagi mengatakan, kamilah yang benar. Kamilah yang lurus. Yang lain bengkok. Yang lain sesat. Yang lain di neraka. Ini sudah tidak zamannya lagi. Selama rukun imannya masih 6, selama rukun Islamnya masih 5, selama kitab sucinya adalah Al-Quran yang 30 juz, enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangi, selama kiblatnya masih Makkah, ya, selama syahadatnya masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah lah, selama Allah yang dia imani adalah Allah yang ahad, qul huwallahu ahad, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Terlepas dari kekurangannya, terlepas daripada cacat-cacatnya, terlepas daripada bid'ah-bid'ah yang mungkin ada dia buat, karena bid'ah amaliyah tidak akan memasukkan orang ke dalam neraka. Yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah bid'ah akadiyah syiah. Nah, itu bid'ah akadiyah tuh Pak. Syiah adalah bid'ah akadiyah, bid'ah secara akidah keyakinan. Tapi ahlus sunnah jamaah tidak tuh. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya, sama dengan kita. Maka saudara kita, jangan mau lagi kita diadu domba, Bapak Ibu. Jangan mau lagi kita diadu domba. Coba saya bayangkan pada Bapak Ibu semua. MMI, kenal dengan MMI? Majelis Mujahidin Indonesia. Siap mereka. Lembaga organisasi dakwah dan sosial yang cukup aktif di Indonesia. Ya, mereka sudah eksis, mereka sudah berdiri, dan mereka sudah tampil berdakwah di mana-mana dan juga menegakkan amar bil ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya di Payakumbuh ini ada tempat-tempat mesum, Pak. Ada tempat-tempat mesum, banyak orang rumput-rumput bergoyang banyak di sini. Ragu kita untuk ngebrek mereka, menggerebek mereka. Ragu awak, nak punya keberanian awak ada? Panggil saja MMI. Assalamualaikum. Kau kata MMI kau, yo. Di tempat kami ada sama cukup gunung yang surang. Ada unda-unda diparkirkan di tempat kau di belakang. Alah jaleh tu. Tolonglah kami. Sebenarnya kau kan kerja polisi, Pak. MMI ini kerjanya profesional. Dia biasanya koordinasi dulu dengan pihak kepolisian. Pak, kami akan melakukan penggerebekan. Tolong Bapak dampingi kami. Biasanya begitu tuh, Pak. Protapnya begitu. FPI juga apalagi. FPI lebih profesional lagi dalam masalah ini, Pak ya. Mereka kerjasama dengan pihak kepolisian. Lalu dilakukan penggerebekan. Nah, selesai. Tutup padam itu tempat-tempat maksiat. Warung remak-remak dan lain-lain itu insya Allah. Tapi kalau kerjasama, kalau tidak, maka bahaya, Pak. Kampung kita itu akan bisa kena bencana, musibah, petaka, dan huru-hara. Sementara Allah tidak akan tanggung-tanggung. Nan soleh yang tak soleh karena yang sedolahnya. Pintu kejauh bulan nalapehkan di sikap. Yang soleh tak soleh karena yang sedolahnya. Kalau tidak mau, kerjasamalah dengan organisasi Islam dalam ta'ifah yang ada. Ta'ifah Muhammadiyah, ta'ifah NU, ta'ifah. Nah kalau di Syam, di Palestina, nah ada nama ta'ifahnya Hamas. Ada nama ta'ifahnya Hamas. Kalau di Syria ada nama taifahnya Fathus Syam, Jabah Fathus Syam, dulu Jabah Nusra dan lain-lainnya. Ada taifah-taifah, merapatlah dengan mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, di masa juga Bapak Ibu berada, fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan fanatik pada kelompoknya. Karena kata Rasulullah, Rasul tidak pernah menyebutkan nama kelompok tertentu, tidak pernah. Tidak pernah Nabi menamakan, oh yang namanya kelompok ini pasti masuk surga. Bukan begitu. Nabi menyebutkan ma ana alaihi yaum wa ashabi. Siapa saja orang di akhir zaman itu fanatik dia. Di atas apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini fanatik? Fanatik pada Al-Qur'an dan Sunnah itu wajib, Pak. Kita tidak boleh dengarkan kata-kata orang jangan fanatik mana bagamu. Sasik. Itu sesat dan fanatik mana bagamu. Justru perintahnya mau selamat enggak dari Dajjal? Mau selamat tidak dari Dajjal? Mau selamat Bapak Ibu? Wajib fanatik pada Al-Qur'an dan Sunnah di akhir zaman. Setelah kuatkan iman, luruskan akidah. Setelah itu nomor duanya fanatiklah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok kita harus ada di salah satu kelompok supaya kita enggak sendirian, Pak. Terserah Bapak mau pilih yang mana. Selama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dukung. Bapak mau ada di NU, Bapak mau ada di Muhammadiyah, Bapak mau ada di FPI, Bapak mau ada di HTI, Bapak mau ada di MMI, Bapak mau ada di Al-Irsyad, Bapak mau ada di Hidayatullah, Bapak mau ada di mana, selama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafadhol, jangan sendirian. Jangan sendirian. Bapak mau berada termasuk dalam kelompok jamaah tabligh, silakan. Itu juga termasuk kelompok yang diberkahi di akhir zaman. Yang mana saja, pokoknya jangan sendirian. Yang sendirian di akhir zaman bahaya. Yang sendirian di akhir zaman bahaya. Dima, Falepi tadi ya. Falepi Dima gini. Hah? Iyo di tiaka, itu tapi tinggal. Organisasi keagamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah merapeknya Dima, bergabungnya Dima. Hah? Di Muhammadiyah. Lain tak sebut nama saja itu. Memang terlibat awak di dalam. Artinya kalau sudah ada di sana, maka baik-baiklah di situ. Istiqomahlah di situ. Jangan kamu nak duduk di mana Ustaz. Ustaz, kalau kami tegak sudang bahaya. Orang di akhir zaman ini tegak sendirian, Pak, kena garap. Tapi jangan hanya sekedar lengket nama aja. Ambu Muhammadiyah, bahaya Muhammadiyah itu nak paham dah. Pernah nak ke kantor Muhammadiyah? Jadi kader Muhammadiyah tidak? Tidak, berarti itu sama saja dengan hanya tempel nama. Ya. Sama dengan saya bergabung dengan MMI, betul enggak? Terlibat enggak dalam kajian? Terlibat enggak dalam acara-acara MMI? Terlibat tidak dalam program-programnya? Program bulanan, program tahunan, program mingguan. Kalau terlibat, itu baru namanya anggota MMI. Betul enggak anggota Muhammadiyah? Terlibat enggak dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah? Program-program Muhammadiyah? Kalau terlibat, betul. Tapi kalau hanya sekedar pasang nama, berarti belum. Berarti dianggap masih sendirian. Bahaya di akhir zaman ini kalau kita masih sendirian. Nih, di sebelahnya siapa namanya? Devi. Jeffrey, di mana? Organisasi keagamannya di mana? Belum punya. Cari satu, merapatlah kepadanya. Cari satu. Ya, tapi setelah masuk ke situ jangan menganggap kami yang paling benar, umpamanya gabung ke Salafi. Lalu kami mengatakan di Salafi itu penyakit yang terburuk mereka adalah menganggap dirinya paling benar sendiri. Yang lain sasik sedolahnya. Itu pula kelemahan daripada kelompok Salafi. Mereka dari segi keilmuan banjir, pemahaman mereka, fikih mereka, masya Allah, dua jempol. Tapi kesalahan mereka adalah menganggap paling benar sendiri, menyesat-nyesatkan yang lain. Itu yang tidak boleh. Ya, baik, Bapak di mana, Pak? Hah? Di? Hah? Organisasi keagamannya di mana? Akur. Oh. Jadilah walaupun begitu tapi yang penting tidak sendirian. Ya. Akur juga termasuk itu namanya katibah. Katibah. Kelompok kecil. Enggak apa-apa daripada sendirian. Sendirian enggak boleh. Akur kan Ashabul Quran ya. Nah, Ashabul Quran. Enggak apa-apa. Ya. Baik ibadah Allah yang kami muliakan, pokoknya pertanyakan diri masing-masing. Saya ada di mana? Jangan ada di akhir zaman ini kita sendirian ambo dak lima-lima doh. Dalam urusan partai, ya itu bukan gerakan untuk keagamaan. Urusan partai seperti Golkar, P3, Gerindra dan lainnya itu bukan urusan keagamaan, itu urusan politik. Ya, tetapi yang saya maksud adalah aktif dalam keagamaan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tanyakan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya mau merapatnya di kelompok anu umpamanya. Itu termasuk dengan kelompok Ahlus Sunnah Jamaah tidak? Kalau perlu Bapak tanya begitu ke saya, silakan. Ustaz, ke kelompok Nuku termasuk Ahlussunnah Wal Jamaah atau tidak? Tanyakan kepada saya, insyaallah saya jawab. Assalamualaikum, saya pernah kenal dengan sekelompok jamaah 1987 di mana syahadahnya tidak dua kalimat syahadat unde-mande. Karena ditambahnya dengan syahadah itu dengan tempat sahabat dan gurunya. Terus ibadahnya sehari-hari saya di hati. Ibadah sehari-hari saya di hati. Saya lihat bagus dan sangat memelihara wanita. Sangat memelihara wanita. Terus istri-istri mereka, apakah kelompok ini termasuk Ahlussunnah Wal Jamaah? Selama beda syahadahnya tidak. Itu dia kuncinya, Pak. Selama beda syahadatnya, enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Nah, ini contohnya. Ini sudah nambah-nambah itu, Pak. Jelas itu rasa sah di luar Islam. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Apa aktivitasnya itu? Iyalah, pastilah. Hanya saja itu belum termasuk dalam ta'ifah. Saya berharap masuk dalam ta'ifah. Itu harapan kita, Pak. Supaya ta'ifah tersebut yang mengayomi mereka. Nah, ta'ifah Indonesia ini kan yang paling besar dua, Pak. Muhammadiyah atau NU. Nah, kita merapatnya kemana? Oh, Ustaz, kami tidak Muhammadiyah, tidak NU. Tapi kami jamaah tabligh. Sudah bagus. Ini sudah mendunia, Pak. Mengalahkan Muhammadiyah. Ya. Jamaah tabligh, ini masih jamaah tabligh, tapi terbuka kan untuk siapa saja, ya, bagi masjid muslim. Begitu. Yap. Nah, berikut. Assalamualaikum. Bagaimana kalau perempuan cara memasuki organisasinya Ustaz? Yang wanita ikut suami ajalah. Imamnya kan cuma suami. Di mana suaminya berada? Jangan sampai nan suaminya di Muhammadiyah, beku nan bininya di Salafi. Susah akurnya rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz yang terhormat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi zina ulama? Oh, zina hati. Sekarang banyak yang berzina melalui mulut dengan chatting melalui aplikasi di smartphone. Kok penyakit smartphone loh? Apa yang harus saya lakukan agar saya benar-benar bertobat dari hal zina di akhir zaman ini? Dunia maya sudah bagaikan dajjal. Smartphone, Android, HP-HP ini, inilah jendela masuknya fitnah dajjal. Jendela dunia masuknya fitnah dajjal ke diri kita. Kalau Bapak Ibu, khususnya yang buat surat ini, bagaimana cara agar kita bisa menghindarkan zina hati? Tutup pintunya. Kalau firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman, tahanlah pandangan mata kalian, karena semua zina berawal dari mata. Mata. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim, katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka juga menahan pandangan mata mereka, tahan pandangan mata dari yang diharamkan. Tabiasu mencaliak tumbuh rasu. Awalnya mungkin tidak apa-apa, tapi saking seringnya melihat, saking seringnya bertemu, saking seringnya, lalu lama-lama akhirnya bertegur sapa, lama-lama akhirnya bersalaman, lama-lama akhirnya ngobrol, lama-lama jatuh cinta, lama-lama zina. Chatting-chattingan juga seperti itu. Jadi bagaimana caranya tobat nasuha? Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan muraqabatullah. Rasakan selalu Allah sedang mengawasi, melihat, maka kita akan takut insyaallah taala. Kita akan sampai ke peringkat muhsin insyaallah. Tingkat Islam itu ada tiga: muslim, mukmin, muhsin. Paling rendah adalah muslim. Pertengahannya mukmin. Paling tingginya adalah muhsin. Sampai ke tingkat muhsin itu bagaimana caranya? datangkan rasa muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Lah ini kan saya jelaskan dari tadi jamaah tabligh. Siapa yang bertanya ini? Dari cakal lagi saya jelaskan ini. Jamaah tabligh itu lurus, jamaah tabligh itu benar, jamaah tabligh itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang penuh barokah, dan dia adalah saudara kita, di mana dia datang sambut, kalau perlu kita yang kasih makan sarapan paginya, gantian menyambut sebagai memuliakan tamu, buka pintu rumah kita lebar-lebar kalau dia datang, dia datang membawa rahmat dan barokah. Itu saudara kita jamaah tabligh. Ini yang bertanya aku tuh ada mana ngan ceramah dia enggak tadi. Kerja tersinggung kadang-kadang mau dihitung ceknya. Urang piaman tuh mau dihitung. Mereka itikaf atau tidur dan masak di masjid-masjid. Siapa yang larang? Masjid justru tempat di mana kita bisa berganti satu itikaf kepada itikaf yang lain. Ya. Masak-masak di masjid. Saya yakinkan dan saya pasti enggak dalam masjid dia masak. Pasti dia masaknya di luar, betul tidak? Baguslah itu. Dia enggak minta-minta pada kita. Ya, kita salat Isya dulu. Terus bagaimana dengan pengurus masjid yang tidak terima mereka? Ya sudah, insyaallah pengurus masjid habis dengan pengajian ini enggak akan lagi kayak gitu. Menambahkan sedikit lagi agar kita tidak terpeleset di dalam persaudaraan sesama orang-orang beriman tentang kehadiran jamaah tabligh di akhir zaman. Ketahuilah, jamaah tabligh ini seluruh ulama-ulama besar dunia mengatakan bahwa ini adalah jamaah yang lurus, kelompok yang lurus. Kemudian juga yang memimpin jamaah tabligh sekarang ini di tingkat pucuk-pucuk pimpinannya adalah anak keturunan para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Maulana Sa'ad yang ada sekarang, yang memimpin jamaah tabligh itu keturunan kandung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya sudah ketemu dengan beliau, dan saya juga sudah ketemu dengan keturunan kandung daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Alhamdulillah, ternyata beliau juga salah seorang di antara pentolan dan petinggi jamaah tabligh. Ya. Jadi kalau tentang jamaah tabligh ini juga ada hadis Nabi mengatakan, idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada orang yang memperbanyak langkah-langkahnya ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian bahwa orang itu adalah orang-orang beriman. Jadi kalau dia orang beriman, datang dia ke masjid kita, layak enggak kita tolak? Patut enggak kita campakkan dia? Padahal dia tamu di tempat kita. Mangkana yu'min billah wal yu'mil akhir fal yukrim daifah. Siapapun yang punya iman kepada Allah dan kepada hari akhirat, buktikan. Caranya bagaimana? Muliakan tamu. Sambut dia. Sambut dia. Kalau perlu warga sekitar berlomba-lomba menyediakan hidangan, menyediakan snack, menyediakan minuman supaya mereka enggak masak. Ini bentuk memuliakan tamu. Coba bayangkan, Pak. Orang beriman datang. Di antara mereka itu ada wali-wali Allah, Pak. Di antara mereka ada wali-wali Allah. Saya khawatir penolakan kita malah mendatangkan murka Allah kepada kita. InsyaAllah, kita Payakumbuh tidak menolak keberadaan jamaah tabligh. Amin. Ada pertanyaan nanti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sudah saya katakan, kalau buat pertanyaan tolong tulisannya besar-besar. Ikut bisa nggak seketik, lebih ketik berikut Ustaz. Ustaz mau tanya, bagaimana sekelompok jamaah beribadah ke sebuah tempat yang diistimewakan selain Mekah? Syahadatnya sama dengan kita. Bagaimana kelompok ini Ustaz? La tashuddu rihal ila salati masajid. Kamu jangan menyengajakan perjalanan dengan pembekalan yang kamu siapkan kecuali untuk 3 masjid. Jangan, itu berarti larangan. Masjid yang diperintahkan untuk berbekal-bekal, bersiap-siap itu adalah Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Berarti kalau ada tempat yang lain yang diistimewakan selain yang tiga ini, maka itu termasuk larangan Rasulullah. La, jangan. Kalau katanya jangan, umat Nabi Muhammad harusnya sami'na wa ata'na, begitu. Assalamualaikum. Ana ada dua pertanyaan. Satu, kalau boleh tahu Ustaz, masuk organisasi yang mana? Nah, ini dia. Terus, apakah kami apakah kami sekeluarga boleh bergabung dengan Ustaz? Masya Allah, saya ini bukan pendiri jamaah. Kalau saya mau ditanya, Ustaz ada di mana? Jawabannya, secara organisasi keagamaan bendera saya Muhammadiyah. Dididik dari kecil di Muhammadiyah. Pendidikan saya memang di Muhammadiyah. Tapi aktifkah saya di Muhammadiyah? Tidak. Karena saya adalah public figure, saya milik semuanya. Saya untuk semuanya. Apabila HTI butuh saya, mereka undang saya. Apabila MMI butuh saya, mereka undang saya. Apabila Jemaat Tabligh butuh saya, mereka hadirkan saya. Dimanapun saya berada, Pak. Dimanapun saja saya berada. Maka dengan ini, saya salah satu di antara ikon, alhamdulillah di Indonesia, termasuk ikon pemersatu umat. Jadi, Zulkifli Muhammad Ali sama dengan Ustaz Abdul Somad. Sama-sama pemersatu umat. Tidak berada dalam satu kalimat tertentu, tetapi ada di bidang perekat daripada umat ini. Baik. Kemudian, boleh gak gabung dengan Ustaz? Kalau untuk pengajian gabunglah. Tapi ikut jamaah-jamaahan, saya katakan pilih salah satu di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana di antara kita yang paling nyaman hati kita situ? Merapatlah situ. Enggak apa-apa. Tapi jangan, sekali lagi, jangan merasa cukup. Udah gabung di kelompok ini, udah merasa agamanya udah cukup, ilmunya udah cukup. Enggak boleh. Datang ustaz dari kelompok lain, datang memberikan pengajian. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah, datangi. Begitu. Jangan merasa bangga dengan kelompok kita saja. Lalu mengatakan kebenaran hanya ada di kelompok kita. Ini pintu awal daripada kesesatan, Pak. Merasa kita saja paling benar. Ya. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, alhamdulillah. Kami nampak ada suatu organisasi, dia bilang Jamaah Tabligh Allah Ta'ala, Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh Ustaz, tapi saya menyayangkan istrinya tidak menutupi auratnya sama sekali. Jangan Jamaah Tabligh-nya disalahkan. Orang kan tobatnya berproses. Ada yang tobat suami duluan, ya kan? Istri belakangan ikut. Dengan bujuk rayu suami yang bagus, dengan doa suami yang gencar ke langit, lama-lama istrinya tersentuh hidayah, lalu istrinya jadi ikut. Kalau sekarang istrinya belum pakai jilbab, mah wajar. Karena yang duluan tobat bisa jadi suami. Kadang-kadang yang duluan tobat adalah istri. Oh, Nabi Nuh aja istrinya malah enggak ikut, ya kan? Maaf, kaum muslimin, Nabi Lut istrinya ikut tidak? Tidak. Coba bayangin itu. Jadi malah ada juga di antara para nabi-nabi yang istrinya malah enggak ikut. Baik. Assalamualaikum. Jamaah tarekat apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana orang-orang yang suluk 40 hari? Pertanyaannya sudah mulai melebar. Jamaah-jamaah tarekat ini tolong dibaca buku buku hitam tasawuf, buku hitam para aliran tasawuf, ya. Di situ ada jamaah-jamaah tarekat yang masih oke, yang masih bagus, yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang betul-betul sudah menyimpang dan keluar dari Islam. Saya sarankan bacalah itu supaya luas wawasan kita. Jadi enggak bisa kita pukul rata. Tidak bisa kita pukul rata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita atau menurut Ustaz jamaah ini jamaah tabligh tarekat? Atau menurut Ustaz jamaah tabligh pergi selama 4 bulan lebih, kebanyakan menelantarkan keluarga, istri dan anak. Saya tidak percaya mereka menelantarkan keluarga. Saya tidak percaya. Kenapa demikian? Salah satu di antara peraturan yang dibuat dalam sistem pemberangkatan dakwah kelompok-kelompok jemaah tabligh ini, salah satu peraturannya pastikan keluarga adun akan ditinggalkan. Jadi kalau itu mungkin masa lalu, iya, masa lalu pernah ada saking tawakalnya keluarga terserah pada Allah, kan begitu kan? Lagi pula adabnya, Pak, pastikan keluarga yang ditinggalkan. Aduh ke belanjanya, selama berapa ikhwah? Sebulan. Maka ada belanjanya untuk satu bulan. Itu adabnya sekarang. Kemudian berikutnya, dari pihak yang tidak berangkat, ya khuruj namanya kan, pihak yang tidak khuruj bertanggung jawab menjaga keluarga ini, menggotong royongi keluarga ini. Itu bentuk daripada ukhuwah Islamiyah di komunitas jamaah tabligh. Jadi enggak ditelantarkan kok. Paling-paling ini masih gaya lama, 1-2 oknum atau yang bertanya ini yang melihat masa lalu. Bolehkah kita membaca Al-Qur'an dengan tiduran? Kenapa tidak boleh? Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya. Dan berzikirlah kamu kepada Allah. Baca Al-Qur'an termasuk zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya boleh. Masa nyanyi dalam keadaan berbaring boleh, lalu baca Al-Qur'an aja enggak boleh? Assalamualaikum Pak Ustaz, saya terlambat bangun subuh, lalu saya hanya dapat mengerjakan sholat subuh saja. Bagaimana dengan sholat sunat fajar saya? Rasulullah SAW lepas sholat subuh langsung beliau sholat sunat. Para sahabat habis itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah lepas subuh kau larang kami sholat sunat? Apa larangan itu sudah dicabut ya Rasul? Kata Rasul, tidak, tadi saya tidak sempat sholat sunat sebelum subuh. Jadi kalau enggak sempat, maka kerjakanlah setelah subuh. Walaupun anggaplah kita terbangunnya pas jam 7. Nih anggaplah, semoga Allah lindungi kita. Bangun jam 7. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bangun wudu segera sholat sunat fajar dulu, sholat sunat subuh dulu 2 rakaat, baru sholat subuh begitu. Terus bolehkah kita memberikan gelar haji kepada orang tua kita yang hanya kita wajib yang kita hajikan? Kenapa tidak boleh? Boleh saja. Terus bagaimanakah cara membayar puasa kita yang lalu karena melahirkan? Bayar kapan kita sudah mulai kuat, bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau karena melahirkan cukup qadha saja tanpa fidyah. Atau memang qadha enggak ada waktu, enggak ada kesempatan karena tiap sebentar kita lahiran. Menyusui, habis itu hamil lagi, lahiran menyusui hamil lagi, nggak ada waktu, fidyah saja cukup, ya, selesai. Aduh, pertanyaan fikih, saya sebenarnya menghindari betul pertanyaan fikih. Bukan saya nggak tahu, tapi kurang suka masalah fikih. Bagaimana kalau kita baca Yasin di rumah orang yang meninggal? Terima kasih Ustaz. Menyanyi semulia di rumah orang, apa sih? Baca Quran, baca Al-Quran nggak dibolehkan? Ya, tapi pertanyaannya kenapa harus Yasin terus? Saya bertanya, ada tidak satu saja imam mazhab, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang menganjurkan baca Yasin setelah orang meninggal? Kalau ada, mazhab apa itu? Di kitab apa? Dalilnya mana? Tapi terlarang tidak? Saya mengatakan tidak terlarang. Ya, tapi kenapa harus Yasin saja? Itu jadi pertanyaannya. Kenapa enggak surat yang lain, Ar-Rahman kek atau apa kek, segala macamnya, ya kan? Kayaknya Al-Qur'an itu cuma Yasin aja. Nah, yang betul-betul hadisnya sahih, baca Yasin itu menjelang orang meninggal. Menjelang orang meninggal dikelilingi baca Yasin. Sementara ada yang bertugas untuk mentalkinkan. Yang lain baca ya Yasin, itu hadisnya sahih. Tapi ini jarang dibuat orang. Yang dibuat orang adalah Yasinan setelah meninggal. Mencala ya, pakai amplop, masa kok isinya. Assalamualaikum, apa syarat masuk pesantren Ustaz? Untuk anak saya, langsung daftar sekarang. Sekarang masa pendaftaran. Masuk Madrasah Mulazamah Al-Hufaz, tamat SD. Pakai ijazah SD. Bacaan Qur'annya sudah wajib bersih. Diutamakan yang sudah hafal 3 juz 30. Juz sama. Jadi bersih baca Qur'annya, dites. Ya, langsung saja ke si Cicin Mudia atau ke Alufas. Di situ ada tempat pendaftaran. Insyaallah, langsung. Sekarang ini saat pendaftaran. Dan kami batasi yang masuk dari putra hanya 20 orang, Pak, setahun. Dari putri hanya 20 orang setahun. Itu akan dari seluruh Indonesia nanti yang daftar. Jadi peluang kami besar enggak, Ustaz? Tergantung kalau anaknya punya kemauan keras, ibu bapak juga punya kemauan yang semangat yang sama, dan anaknya bersih bacaan Qur'annya. Itu yang paling penting. Bersih tajwidnya, tahsinnya semacam udah bersih, hafal juz 30. Insyaallah itu prioritas kita. Assalamualaikum Ustaz. Kita sebagai jamaah sholat di masjid. insya Allah selalu berjamaah sholat, alhamdulillah. Sementara forum organisasi tak kelihatan. Jadi kemana kami harus merapatkan diri? Sudah saya jawab tadi, kemana aja? Kemana saja? Silakan. Bapak mau merapat kemana? Silakan. Selama dari ahlu sunnah wal jamaah. Gitu ya. Yang paling nampak itu siapa? Ya Muhammadiyah. Kalau untuk di Sumatera Barat, yang paling nampak Muhammadiyah. Ada NU, ada merapat ke NU. Ada jemaah tabligh, itu paling nampak juga. Merapat ke jemaah tabligh. Oh ada MMI, MMI juga merapatlah ke MMI. Yang mana kita mau merapat? Kalau kita kalang ulama ke atau ke majelis ulama sekalian tanggung-tanggung atau DDII Dewan Dakwah, itu juga termasuk ta'ifah, termasuk diantara ta'ifah dari kelompok yang selamat masuk surga. Ya silakan merapatnya kemana saja. Terus kalau sholat, insya Allah berjamaah dan ikut pengajian selalu. Alhamdulillah, tanda-tanda orang beriman menjaga sholat berjamaahnya, sholat waktunya berjamaah. Tandanya mudah, lihat dia sholat berjamaah di masjid, berarti dia orang beriman, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, mengapa untuk jamaah salafi merata condong memakai cadar? Cenderung memakai cadar. Mohon penjelasannya Ustaz, sebenarnya apa hukum bercadar? Bukan hanya jamaah salafi. Jamaah tablis juga rata-rata istrinya bercadar. Lah saya enggak jemaah, istri saya seluruhnya bercadar. Anak-anak gadis saya milih bercadar, saya katakan, kalian mau bercadar ini gara-gara apa? Mereka tahu hukum cadar itu enggak wajib. Mereka baca, mereka pelajari hadis, mereka pelajari kitab-kitab, mereka banyak diskusi macamnya, mereka pilih. Lalu saya katakan, jangan main-main dengan cadar. Kalau pakai cadar, istiqomah. Ya, yang dicadar itu adalah hati. Apabila hati sudah dicadari, silakan wajahmu dicadari. Tapi wajah tidak wajib untuk bercadar. Bagi orang yang bercadar, maka alhamdulillah dia sudah mulai. Kita yang belum, ya sudahlah, sebatas apa yang kita sanggup dulu, yang penting sudah berjilbab syariat, sudah selesai. Kita jangan ejek pula yang sudah bercadar. Karena yang bercadar itu berarti dia sudah punya kelebihan amal lebih daripada kita. Titik. Ya. Yang sudah bercadar, jangan pula melihat orang yang tidak bercadar, imannya di bawah ambo. Ah sudahlah, tukarnya itu, Bang. Ambukah lebih berhak masuk surga daripada yang tidak bercadar? Lalu tentu leh, siapa tahu nanti kanak-kanak pindah aku dan bercadar tu? Ya siapa tahu kan? Jadi kita juga yang sudah bercadar, termasuk berjenggot-jenggot, jangan sampai melihat yang tidak berjenggot, kayaknya yang masuk surga itu kita aja yang berjenggot. Nah, yang tidak berjenggot, melihat orang berjenggot, jangan pula dikatakan be. Itu juga tidak boleh. Ya, kita tolonglah saling memuliakan. Tangan kanan muliakanlah tangan kiri. Tangan kiri hormatilah tangan kanan. Ya. Kemudian kepala tolong hargai kaki, yang kaki juga muliakanlah kepala, begitu maksudnya ya. La yaskhar qaumun min qaum. Ya, nama boleh berbeda-beda, perangai dan sifat boleh berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan, saling menjaga, saling melindungi. Setuju tidak? Ya, alhamdulillah. Saya maunya yang kayak gitu. Di akhir zaman kita wajib bersatu dan kompak. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ada kelompok jamaah tabligh lagi. Ada kelompok jamaah tabligh itu yang mengutamakan dakwah dibanding menafkahi keluarga. Seperti saya sudah jelaskan tadi, ini sudah cukup insya Allah. Terus yang kedua, kalau Ustaz sendiri, kelompok di mana Pak Ustaz? Sudah saya jawab tadi. Ya, ini jangan ada yang nambah pertanyaan lagi ya, sudah cukup ini. Ini ada 3 lembar lagi terakhir. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara yang masuk golongan LDII. Orang tua saya diajak masuk ke golongan tersebut. Katanya ada 73 golongan. Satu golongan yang masuk surga, yaitu golongan mereka. Nah ini yang saya katakan tadi. Sudah merasa kelompok kita saja masuk surga, itu pertanda diantara kelompok saya sesat. Awas, saya ulangi kembali. Kalau ada kelompok yang berani mengatakan hanya kelompoknya saja yang masuk surga, itu pertanda kelompok saya. Ulangi balik, kalau ada satu kelompok yang mengklaim hanya kelompoknya saja yang menjadi ahli surga, yang lain neraka, itu pertanda kelompok? Besar. Kelompok? Titik. Nah, lanjut lagi itu. Dah, tersinggung lah. Kenapa tanjuk? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, satu, apakah hukumnya merayakan tahun baru Masehi? Haram! Hukumnya bisa menanggalkan akidah, membatalkan iman, membatalkan syahadat. Murtad, betul itu jawabannya. Makanya Buya Hamka, biar saya berhenti jadi ketua majelis ulama daripada saya, diharuskan untuk mengakui dan menerima untuk Natalan atau menyambut tahun baru Masehi. Saya memfatwakan haram, kata beliau, kata Buya Hamka, dan sampai hari kiamat haram. Sepakat ulama ahlu sunnah jamaah satu dunia mengharamkan umat Islam menyambut tahun baru Masehi. Buat tahun baru Masehi besok sepi. Sepi, enggak ada tetot, enggak ada cerita. Enggak ada yang gedung-gedung lilin di mana-mana, enggak ada. Buat sepi, sesepi-sepinya. Buat ulang tahun mereka itu memang tidak ada dalam konsep biar mereka saja ya. Ah, biar jaleh ulus ya yang non-muslim. Cukuplah mereka saja yang gedung-gedung lilin. Mereka saja enggak kayak kita, Pak. Kita terlalu kemaruk pakai anak-anak kita pengot. Anaknya saja enggak ada pakai pengot. Lanjut, dua, apakah Ustaz pernah ke Masjid Jogokarian di Jogja? Apakah betul jamaah sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Kata orang kayak gitu, bahkan melimpah ruah sampai keluar. Kata orang, saya sendiri belum pernah, tapi pernah ke masjid itu enggak? Pernah. Alhamdulillah memang rani, masjidnya betul-betul rani. Puas saya ke situ, Bapak Ibu. Saya pernah ceramah di situ dan sangat puas. Jamaahnya juga nampak orang-orang berilmu, orang-orang berkualitas. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau perempuan cara memasuki organisasi Ustaz? Sudah saya jawab tadi, ikut suami saja. Kemudian, saya pernah kiamat, apa nih? Oh ini sudah tadi. Baik, sudah selesai, Alhamdulillah. Mari kita baca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حقا وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Doa kafaratul majlis kita tutup, semoga siapapun yang ada di majlis ini dari awal sampai selesai dan yang bergabung tengah jalan ya, sebelum berdirinya dan tempat duduknya, dengan membaca doa ini, semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Allah gugurkan seluruhnya. Amin. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.